siang dan malam hanya sendiri berteman sepi. Ku harap kau hadir di sini, ku rindu belayang darimu, bukan hanya hayal dalam mimpi. Laman yang tak bertemu, rindu hatiku ingin bertemu seperti dulu. Bawalah aku bersamamu, taburkan rindu hatiku, jangan kau biarkan. Lamanya.